هذا تفضل. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأخذوا بما ثبت عن بما ثبت وتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله والإسلام، لقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقطعوا، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله: إن أنزلت الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الاجتهاد في الدين أي بذل الجهد والتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما يحدث من الأحكام عليهما فهو واجب على كل عاقل يفهم اللغة العربية ويفقه مواقع الأحكام، لقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم هم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأحسنه بمعنى أوفقه لمقتضى الحال والزمان والمكان، وقواه سندا وبرهانا، وأقربه إلى العقل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالأخذ بما ثبت عن الله ورسوله، maka berpegang ya dengan apa yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan dari Rasulnya, tahakum ila kitabillah, dan berhukum dengan Al-Quran wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulnya, huwal Islam, itulah Islam, atau itulah bentuk pengamalan terhadap Al-Islam. Dikaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala: fastamsik billadhi uhiya ilaik, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Mustaqim kama umirt, maka beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka min wala tadghaw, dan juga sebagaimana orang-orang yang telah taubat bersama engkau, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jangan engkau mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa-apa yang Allah telah wahyukan kepada engkau. Ya. Khudu bima atainakum biquwah. Ya, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu. Ya, pegang teguhlah dengan kuat. wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya dari kitab yang kami berikan pada engkau agar engkau senantiasa bertakwa. Wa anna hadha sirati mustaqimah, dan inilah bahwa ini ya adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan itu akan memecahkan ya. Ya, karena jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah yang diperintahkan oleh Allah agar kalian bertakwa. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahuu. Dan apa yang diberikan rasul pada kalian terima, dan apa yang dilarang oleh rasul maka tinggalkanlah. Nah, wa amal ijtihadu fid din, adapun ijtihad dalam agama ai badlul juhdi, mengerahkan segala ya usaha maksimal wa ta'ammul ya, dan bertaamul ya, merenungkan ya fi kitabillahi wa sunnati rasulih, merenungkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, wa tatbiqu ma yahdusu minal ahkami alaihim, serta menerapkannya dalam kehidupan dalam dunia nyata ya dengan Al-Qur'an dan sunnah tadi ya, dari hukum-hukum Qur'an dan sunnah tadi. Wa huwa wajibun ala kulli aqilin yafhamu al-lughata al-arabiyyata, itu wajib bagi setiap orang yang berakal yang memahami ya bahasa Arab. Wa yafqahu mawaqi'al ahkam, dan memahami ya tempat-tempat hukum ya dari Quran dan Sunnah. Liqaulihi ta'ala fabashshir ibad, sampaikanlah berita itu ya kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang-orang yang memiliki lub, memiliki akal. Taib. Ahsanahu ya makna yang paling baik ya dari ayat alladzina yastami'una al-qawla ya wa yattabi'una ahsana, itu orang-orang ya yang mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Apa makna ahsana ya? Bimakna awfaqahu ya, yaitu yang paling sesuai. Awfaqahu limuqtada al-hal, yang paling sesuai dengan keadaan ya, wal hal waz zamani wal makan, yang paling sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat ya. Wa aqwahu sanadan wa burhanan, yang paling kuat sanadnya ya, yang paling kuat keterangannya. Wa aqrabuhu ilal aql, dan yang paling dekat dengan akal. Baik ya, jadi maksud di sini alladzina yattabi'unal qawla, yang mengikuti qaul di sini maksudnya qala Allah qaula rasul ya, wa yattabi'una ahsana, dan mengikuti yang paling baik yaitu yang mempraktekkannya. Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala. Aqrabu ilal aql maksudnya di sini bukan landasan utama, artinya setiap dalil itu pasti sesuai dengan akal. Ya, setiap dalil itu pasti sesuai dengan akal. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Syahrul, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, "Wa min al-ma'lumi anna man lam yabzul juhdahu fit ta'amuli wa tadabburi la yumkinuhu an yumayyiza bainal hasani wal ahsani qala ta'ala khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa man lam yabzul juhdahu fit tadabburi lam yakun akhdan bima fihi biquwwatin kama amarahu Allah wala dhakiran ma fihi. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. وهذا صريح بأن الله لم ينزل الكتاب إلا لتدبر لم ينزل الكتاب إلا لتدبر إلى نتدبر إلا لنتدبر إلى لنتدبر ما فيه. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا توبيخ شديد لمن أعرض عن القرآن ولم يتدبر ما فيه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا يتصوروا أن يكون الشخص معتصما به ومتمسكا بأحكامه وهو لا يعرف ما فيه. وقد أمرنا الله بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله عند الاختلاف والتنازع بقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلا الله إلى الله فحكمه إلى الله. وبقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يمكننا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا بعد العلم بهما وتدبر فيهما. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب ومن المعلوم dan telah diketahui أن من لم يبذل جهده bahwa siapa yang tidak mengerahkan kemampuannya في التأمل والتدبر untuk merenungkan Al-Quran dan Sunnah, untuk mentadaburi Al-Sunnah, Quran dan Sunnah, la yamkinuhu ayumayyiza bainal hasani wal ahsani. Maka enggak mungkin bagi dia untuk bisa membedakan mana yang baik dari yang terbaik. Ya, tidak mungkin bagi dia setelah dapat taufik dari Allah. Ya, orang yang enggak memiliki kemampuan tadabur, ya, dari Quran dan Sunnah. Gak mungkin dia, ya, gak bisa membedakan mana yang terbaik dari Quran dan Sunnah, dari yang paling baik, ya, dan mana yang terbaik dari yang baik-baik itu, yang bisa dia ikuti. Ya, khudhu ma atainakum bikuwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Maka berpegang teguhlah engkau dengan kuat dari apa yang kami berikan pada engkau. Itu Quran dan Sunnah. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah seluruh apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa man lam yabdzul juhdahu fi tadabburi lam yakun akhidan bima fihi biquwwatin. Maka barang siapa yang tidak mengerahkan kemampuan dia untuk mentadabburi Quran, maka dia tidak akan dapat melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, usaha keras. Ya, kama amarallahu, sebagaimana yang Allah perintahkan padanya tadi. Khudu ma'atainakum bikuwah. Dia enggak mungkin. Ya, menerapkan hal itu. Wala dzakiran ma fihi. Serta dia pun tidak mampu mengingat apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kan kata Allah, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalam Qur'an. Enggak mungkin dia. Kalau dia enggak memiliki kemampuan tadabbur. Qala ta'ala kitabun anzalna ilaika mubarakum, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyadzakkara ulul albab. Ya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan pada engkau wahai Nabi, mubarakun, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, agar ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, mendapat pelajaran. Ya, hada sharihun, ini sangat jelas sekali ayat ini. Bi annallaha lam yunazzil alkitaba illa linadab illa linatadabbara. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an, atau Allahu lam yunzil, gitu ya. Alkitaba, Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali supaya kita mentadabburinya. Ma fihi, dari apa-apa yang terdapat di Al-Qur'an tadi. Qala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka terkunci? Hadza tawbihun shadidun. Ini ayat ini merupakan celaan yang sangat keras. Liman a'rada 'anil Qur'an wa lam yatadabbar ma fihi. Bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan tidak mentadabburi apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dalam tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Wa ya. Wa la yatasawwaru ay yakuna asy-syakhsu mu'tasiman bih. Ya. Atau wa la yatasawwar, tidak mungkin digambar, tidak mungkin digambarkan ya. Tidak mungkin ini ay yakuna asy-syakhsu, ada seseorang yang dia mu'tasiman bihi, yang dia bisa berpegang teguh, mutamassikan ya, dia mu'tasiman, dia berpegang teguh dengan Quran, bi ahkamihi, dengan Quran dan sunnah. Wa la ya'rifu ma fihi, sedangkan dia enggak tahu apa kandungan yang ada di dalam Quran. Subhanallah, ini enggak bisa dibayangin, ada orang yang bisa berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dia enggak tahu apa yang ada dalam kandungan Quran dan sunnah. Waqad amarana Allahu birruju' ila kitabil ila kitabi wa ila sunnati rasulih inda al-ikhtilafi wa at-tanazu'. Allah telah memerintahkan kita untuk rujuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, sunnah rasulih, ketika berselisih, terjadi tanazu', perselisihan, biqaulihi ta'ala ya, wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih, maka kembalikanlah keputusannya itu kepada Allah, hukumnya kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih fi syai' tentang segala sesuatu apapun, farudduhu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik ya, dan lebih, yang lebih utama bagi kalian, dan lebih baik akibatnya. Ya. Wala yumkinuna ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih ila ba'dal ilmi bihima. Tidak mungkin bagi kita kembali pada Quran dan sunnah kecuali setelah kita mengetahui Quran dan sunnah tadi. Wa tadabburi bima fihima, dan kita mentadabburi apa-apa yang terkandung di dalam Quran dan sunnah. Qala ta'ala qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, kata-kata Allah di Al-Qur'an, katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, mengajak manusia. Ya. Ya, aku mengajak manusia, qul hadhihi sabili, inilah jalanku, adu ila Allah, aku menyeru manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Wala syakka. Baik. Johar, tafadhal. Qira Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa la syakka anna man lam ya'lam ma ja'a bihi ar-rasul la yakunu da'iyan ila Allah 'ala basiratin. Masyaallah. لأن البصيرة هي الحجة والبرهان ولا حجة بيد المقلد الأعمى. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولا شك أن من لم يكن بيد الكتاب بيده الكتاب الكتاب اسم يكون الكتاب والميزان لا يكون قائما بالقسط. وإن صادف يوما أنه قام بالقسط فهو على غير بصيرة. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, أي فهل من طالب بمعانيه فيعان عليه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء, ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أما كون الإنسان يقلد شخصا معينا في جميع أمور دينه بحيث يقدم قوله على ما ثبت له من الكتاب والسنة بدعوى أنه أعلم من غيره أو أنه محيط بأدلة الدين, مع كونه عاقلا يفقه الحجة ومختارا يمكنه تناول الدليل فهو يمكنه تناول الدليل يمكنه تناول الدليل فهو ممنوع عقلا وشرعا بنص الكتاب والسنة على ألسن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين المشهورين. وقد أخبر الله بأنهم أضل من الأنعام أضل من الأنعام لأن الأنعام لا تعطى لم تعطى الاستعداد وهم لأن الأنعام لم تعطى الاستعداد الاستعداد وهم قد أعطاهم الله الاستعداد ولكنهم لم يستخدموا ذلك الاستعداد بل أبوا أن يكونوا إلا كالأنعام. قال تعالى في سورة الأعرف في سورة الأعرف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طيب. Nah, kemudian kata Syekh Ahmad As-Sulkati, wala syakka anna man lam ya'lam ma ja'a bihi ar-rasulu la yakunu da'iyan ila Allah ala basiratin. Masyaallah. Dan enggak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mengetahui keterangan apa yang datang dari Rasul la yakunu da'iyan. Ya. Maka tidak mungkin dia bisa menjadi dai yang menyeru manusia kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, pasti asal-asalan. Ya, li'annal basirata hiyal hujjatu wal burhan. Karena yang namanya basirah adalah hujjah, burhan, keterangan, bukti yang nyata. Dia enggak ngerti Quran Sunnah. Ya, sebelum melangkah kepada mengerti Quran Sunnah, dia enggak ngerti tadabur kandungannya. Sebelum melangkah itu, dia enggak ngerti bahasa Arab. Ya, dia enggak ngerti usul fikih. Ya, ilmu ma'ani. Waduh, berat sekali ini. La hujjata biyadihi biyadil muqallidil a'ma. Dan tidak ada hujah pada diri orang yang taklid buta. Ya. Qala ta'ala laqad arsalna rusulan. Ya, laqad arsalna rusulana. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinati, dengan membawa bukti yang nyata. Wa anzalna ma'humul kitab wal mizan. Ya, dan kami turunkan ya, bersama mereka Al-Quran dan mizan, keadilan. Liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Wala syakka anna man lam yakun biyadihil kitabu wal mizan, dan gak diragukan lagi bahwa orang yang di tangannya tidak memiliki kitab, dia enggak punya pengetahuan terhadap kitab, dia enggak memiliki pengetahuan terhadap keadilan, la yakunu qa'iman bil qisti. Bahwa dia tidak bisa ya melaksanakan keadilan. Dia tidak bisa tegak dengan keadilan. Ya. Ya. Wa in sadafa yawman annahu qama bil qisti fa huwa ala ghairi basiratin. Seandainya pada suatu hari dia berbuat keadilan, maka itu pasti tidak di atas basirah, tidak di atas ilmu. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakkir. Mim mudzakkir. Ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Ya, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ai fahal min talibin lima anihi fayu'anu alih. Apakah ada orang yang ingin ya, mempelajari makna-maknanya? Fayu'anu, maka dia akan diberikan pertolongan akan hal tersebut karena dimudahkan. Ya. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sungguh kami telah turunkan pada engkau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Alam ya'ni lil ladina amanu. Ya. Apakah belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wa la yakunu kal ladina utul kitabi min qabl. Ya, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah Allah berikan kitab sebelumnya. Ya, fatala 'alaihim al amad fasaqat qulubuhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, kosat. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah fassalna, kami jelaskan secara rinci ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang mengetahui. Wa amma qawlul insani yuqallidu syakhsan muayyanan. Adapun seseorang yang dia hanya taklid kepada person tertentu, fi jami'i umuri dinih, dalam segala urusan agamanya, bihaitsu yuqaddimu qawlahu ala ma sabata lahu minal kitabi was sunnah, di mana dia mengedepankan ucapan orang yang diikuti tadi daripada apa yang telah valid dari Quran dan sunnah, bidakwa annahu a'lamu min ghairihi, dengan klaim bahwa orang ini lebih tahu daripada yang lain, au annahu muhitun bi adillatid din, ya, atau dengan klaim bahwa orang ini menguasai dalil-dalil agama, ma'akaunihi akilan yafqahul hujjata, padahal meskipun dia berakal ya, yang dia bisa memahami hujjah, wa mukhtaran, ya, dan dia punya pilihan, yumkinuhu tanawulud dalili, ya, yang dia punya pilihan untuk menggunakan dalil, fahuwa mamnu'un aqlan wa syar'an binasil kitabi wa sunnah, maka ini terlarang secara akal dan syariat. Ya, berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, ala al-sunni sahabati wa tabi'ini wal a'imati al-mujtahidina al-masyurin, juga berdasarkan lisan-lisan para sahabat tabi'in, para imam mujtahidin yang masyhur. Wa qad akhbarallahu bi annahum adallu minal an'am, dan Allah telah mengabarkan bahwasanya mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ya, Allah musta'an. Ya, lian al-an'am la tu'ta al-isti'dadah, karena hewan ternak tidak diberikan kemampuan. Kemampuan apa? Berpikir. Wahum qad a'tahumullahu al-isti'dadah, sedangkan mereka diberi kemampuan untuk berpikir. Lakinnahum lam yastakhdimu dhalika al-isti'dadah, namun mereka tidak menggunakan ya kemampuan berpikir tadi. Bal abau, namun mereka menolaknya. Ayakunu illa kalana, dan tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak. Kama qala ta'ala fi suratil A'raf, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami jadikan isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya kalbu tapi mereka gunakan untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, ya, mereka memiliki a'yun tapi tidak digunakan untuk melihatnya. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka memiliki pendengaran telinga yang tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu ya seperti binatang ternak, dah bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Allahul musta'an. Ya. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.